Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan hidayahnya dan memberi kesempatan kita dengan nikmatnya untuk kembali kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada kesempatan sore ini, ingin kami sampaikan berkenaan dengan rambu-rambu penyelamat dari fitnah media sosial. Yang ini untuk perhatian kita masing-masing, secara pribadi masing-masing, juga bagi orang tua terhadap anak-anaknya ketika menggunakan media sosial. Karena sungguh ini adalah ujian buat kita semua, di mana di dalamnya atau media sosial ini ibarat pedang bermata dua, depan tajam, belakang tajam. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan, mengambil faedah manfaat pada hal-hal yang bermanfaat, maka yang datang hal-hal yang mudharat. Apa itu sosial media? Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, itu yang disebut dengan sosmed atau sosial media atau medsos, media sosial, adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sehingga melalui media sosial ini, seorang bisa berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi dengan samudra ataupun benua, dan tidak dibatasi kapan dia suka. Maka ini adalah satu sisi bisa memberi manfaat bagi kita. Kita bisa dapatkan faedah-faedah ilmu melalui media itu, atau sisi lain justru petaka buat kita. Karena padanya sungguh banyak sekali fitnah baik fitnah yang berkenaan dengan syubhat, di mana banyak di situ artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang membuat rancu dalam perkara akidah, keimanan, juga berkenaan dengan masalah fitnah syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalamnya, baik yang didengar maupun yang dilihat. Dan ini harus kita sadari, dan kita harus berupaya ketika kita menggunakannya untuk memperhatikan hal-hal yang akan membahayakan diri kita, yang akan menjerumuskan diri kita pada kebinasaan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah taala mengeluarkan kita dari perut ibu dalam keadaan kita tidak mengerti apa-apa. Kemudian dikatakan wa ja'alakum sam'a. Allah menjadikan pada kita adanya pendengaran, wal absar, juga penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun. Itu supaya kalian bersyukur. Dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bagaimana syukurnya kita dengan nikmat ini ketika Allah memberi kepada kita pendengaran, penglihatan. Syukurnya adalah menggunakan itu sebagai sarana untuk kita bisa mendapatkan ilmu, mengenal Allah dengan cara yang benar, mengenal agama Islam dengan benar, dan mengenal Nabi SAW dengan benar, supaya kita bisa ibadah kepada Allah dengan benar, murni hanya kepada Allah kita ibadah, dan supaya kita bisa ikuti sunnah Nabi SAW dan beribadah di atas dalil yang benar. Dan Allah katakan dalam surat Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali." Kami ciptakan manusia dari tetes air yang memancar untuk kami uji. Faj'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan pada manusia sami'an, pendengaran, basiran, penglihatan. Inna hadainahu sabila. Kemudian Allah beri pada kita ini petunjuk, jalan petunjuk. Imma syakira wa imma kafura. Apakah manusia itu syukur ataukah manusia kufur? Maka dalam kesempatan ini, wafila barakallahu fikum, ingin kami terlebih dahulu sampaikan di antara dampak negatif, dampak buruk media sosial, kalau kita tidak hati-hati, di antaranya, ya, dampak daripada seorang yang sudah kecanduan, kesenangan terhadap media sosial ini, akan menjadikan ia melalaikan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, sering tertunda atau terlambat bagi laki-laki jamaah ke masjid, hingga sampai di masjid pun membuat lalai dari zikir, walaupun sering diperingatkan di masjid itu matikan HP, terkadang sholat masih bunyi. Sehingga sering terjadi imam sedang sholat, khusyuk dalam sholat, tiba-tiba suara adzan berbunyi. Dari mana adzannya? Dari HP-nya. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, terkadang bagi anak-anak muda, ketika asik dengan HP-nya, biar suara adzan dikumandangkan, terkadang dia masih asik. Apalagi ada temannya, apalagi berlomba bermain, ya, dengan temannya. Ya, permainan yang ada di dalam, ya, media sosial itu atau HP yang sejenisnya, ini sering membuat, ya, melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, seringkali menjadikan orang itu menyia-nyiakan waktu. Waktu berjalan terus berlalu, baik siang maupun malam, HP dan HP terus, ya, laptop, tablet, Android dan yang semisalnya terus itu yang dia pandang, yang ia pegang, sehingga banyak waktu-waktu berlalu tanpa ada manfaat yang didapatkan. Terutama orang-orang yang seperti para ummahat yang kesibukannya masya Allah, ya, terkadang terlewatkan berbagai macam tugasnya karena asiknya bermain dengan temannya, chattingan ataupun telepon ataupun dengan, ya, balas-balas WhatsApp dan yang semisalnya, habis waktu hanya bermain, ya, dengan jari-jarinya memainkan tombol-tombol HP-nya. Dan dampak berikutnya adalah menghabiskan kesempatan tidak dengan amal saleh. Malam habis waktunya hanya dengan asik membuka, ya, Facebook-nya atau membuka YouTube-nya atau membuka yang lainnya, yang semua itu terkadang tidak memberi manfaat, bahkan dosa dan dosa, maksiat dan maksiat, sehingga dia tahajud tidak bisa. Ya, habis waktu sampai larut malam hanya dengan HP-nya, Android-nya. Baca Quran pun jarang terdengar, jarang ada kesempatan. Kemudian murojaah pun terlupakan. Waktunya, ya, tidak lagi dipakai untuk murojaah, tapi banyak bermain, ya, asik dengan game atau yang semisalnya. Dan juga, ya, menjadi orang malas duduk dalam majelis ilmu. Karena apa? Dia lebih suka dengan HP-nya. Dan banyak hal lain dampak buruk daripada media ini. Termasuk yang berikutnya, mengabaikan kewajiban, kemudian mengurangi, ya, romantisme keluarga. Perhatikan mereka, orang-orang di zaman kita sekarang ini, suami istri sama-sama pegang HP, suami pegang sendiri, istri pegang sendiri. Suami senyum-senyum sendiri, istri juga senyum-senyum sendiri pula. Dengan siapa dia senyum? Padahal berdua duduk, istri senyum dengan HP-nya, suami senyum dengan HP-nya. Tidak kayak dulu lagi. Kalau dulu senyum berdua karena memang saling cerita, bercanda. Ini candanya bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya. Istri lihat apa yang ada di HP-nya, dia senyum-senyum sendiri. Begitu pula suami. Ya. Sampai pun anak-anak ada, kurang lagi anak dapat teguran, dapat sapaan, dapat perhatian. Karena apa? Ya, di rumah sebelum kerja bapak sudah sibuk dengan HP-nya. Ketika anak menginginkan bersama ayahnya, dibilang sudah main kamu sana. Sebentar, bapak ada urusan ini. Dengan ibunya sama ibunya, sebentar nak. Ya. Minta makan anaknya, kamu ambil sendiri, ibu lagi sibuk ini. Ada teman SMS, sebentar ibu balas SMS dulu. Anak sering dapatkan perlakuan yang kurang harmonis. Sehingga anak pun tanpa sadari oleh orang tua, ya, sudah membekas memori yang tak baik. Merasa diacuhkan, ya, lebih diperhatikan HP-nya. Maka perhatikan pergeseran-pergeseran seperti ini. Ikhwafillah barakallahu fikum. Romantisme keluarga mulai luntur dan berkurang. Dan juga akibat dari media sosial ini, banyak orang tua mengabaikan hak-hak anak. Untuk mempelajari, untuk ngajari anak, menyimak anak, memperhatikan pelajaran anak, ngajari anak, hampir kurang waktunya. Karena tersibukan dengan HP-nya. Ya, mengabaikan hak-hak anaknya. Dan yang berikutnya, dengan sebab asiknya dengan HP ataupun media sosial, tumbuh ya rasa ego dan tidak peduli dengan sesama. Antum perhatikan orang yang duduk depan rumah dengan HP-nya, kadang-kadang orang lewat salam enggak dengar karena asiknya dengan HP-nya. Bahkan di tempat-tempat umum kayak di bandara, di terminal, ya masing-masing orang duduk sudah dengan HP-nya, enggak ada tegur sapa kayak dulu. Sesama penumpang bisa tegur sapa, cerita, kenalan, ya. Tapi sekarang sudah dengan sendiri-sendiri. Satu deret tempat ruang tunggu, tempat duduk, semua pegang HP-nya, semua pegang dengan sendiri-sendiri. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Orang tak peduli dengan orang lain. Dia ego, dia asyik dengan urusan sendiri. Orang asyik dengan urusan sendiri. Inilah ya, akhlak yang buruk, dampak dari ya sebab media sosial. Kalau tidak kita pandai-pandai untuk menjaga diri kita, akan terjadi pergeseran, tumbuh egonya, tidak peduli orang lain, bahkan parah lagi adalah muncul rasa malas. Kalau sudah baring dengan HP-nya sudah, sampai anak-anak dipanggil uminya, nak tolong bantu umi, sabar umi, ini sedikit lagi. Tambah lagi, nak umi tolong bantu, iya umi sebentar nih mau game. Tambah lagi, nak cepat, ini umi sudah mau masak, tolong belikan bumbu ini maunya. Anak bilang, umi ini sebentar. Coba lihat, anak ucapkan seperti ini juga tak lebih dari ibunya. Ketika anak, umi tolong ajari ini sebentar, umi SMS dulu, umi tolong bantu ini sebentar nak, ya ada teman ini. Tanya, terus terjadilah. Memang kalau uminya yang nolak, anak tidak dosa. Karena uminya wenang, punya hak di situ. Tapi giliran anak seperti tadi mamanya, ibunya butuh pada anaknya, dipanggil, nak, tolong bantu umi, sabar umi. Pertama, kedua umi sudah panggil lagi, bilang, sabar mi. Umi mulai tersinggung, nak, cepat. Umi ini sabar. Ini kira-kira anak dosa enggak membuat ibu tersinggung? Dosa aihwa barakallahu fikum. Dan ini perbuatan durhaka yang tak sengaja. Walaupun awalnya kecil, ingat, kurang peduli sama ibunya. Karena asli dengan HP-nya. Awalnya orang tua itu hanya ingin apa? Supaya anaknya diam, kasih HP, nak ini. Kau pegang ya, main ini saja, jangan pencet yang lain. Umi mau masak, kamu pegang duduk sini. Awalnya cuma dikasih supaya main sendiri. Biar uminya bisa banyak kerja. Ya, subhanallah, terus pengaruh ini. Maka ya barakallahu fikum, ini kami ingin sampaikan bagi para pengguna media sosial untuk memperhatikan rambu-rambu agar kita tidak terjerumus ke dalam petaka yang besar. Bukan memberi manfaat, tapi memberi madharat besar bagi kita. Ya, menambah dosa bagi kita. Wal'iyadzu billah. Jangan sampai yang seperti itu. Karena kita ingat, kita hidup diberi waktu oleh Allah untuk ibadah. Diberi kesempatan untuk beramal saleh. Bukan untuk menghabiskan waktu dalam hal yang sia-sia. Karena apa? Kita enggak buka HP enggak dosa. Betul enggak? Enggak pegang HP enggak dosa. Tapi kalau orang Islam sebab HP enggak pernah pegang Quran lagi, dosa enggak? Otomatis. Ya. Barangkali kalau boleh bicara, Al-Quran cemburu. Kenapa dulu kau sering pegang Al-Quran, sekarang enggak pernah lagi? Yang selalu di sakumu, HP-mu, Quran ditinggal di rumahmu. Dulu semana-mana Quran selalu bersamamu. Alasannya kan sudah ada Al-Quran di dalam tablet ini, dalam Android ini, dalam HP ini. Nyatanya enggak pernah dibuka. Yang dibuka apa? WhatsApp, Telegram, apalagi? Yang semisal itu. Yang dibuka itu. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Disampaikan ya, di antara nasihat untuk kita ketika ingin menggunakan media sosial untuk perhatikan diantaranya. Yang pertama, kalau kita ingin menggunakan media sosial, hendaknya kita berhati-hati dan gunakan sebaik-baiknya. Baik ketika kita menggunakan WhatsApp ataupun Telegram ataupun internet, maka gunakan sebaik mungkin. Karena apa ya fila barakallahu fikum, apa yang kita lihat dari media itu, apa yang kita dengar darinya, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara al fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau gegabah mengikuti sesuatu, baik itu berita ataupun ya perbuatan. Jangan gegabah dirimu, karena sungguh pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Dan kita sudah sadari bahwasanya alat media sosial tadi itu pasti akan membuat pendengaran, penglihatan kita perhatian padanya. Dan begitu pun akan mempengaruhi hati kita. Maka perhatikan apa yang kita lihat di situ. Maksiat atau selain maksiat? Apa yang kita dengar, maksiat atau bukan maksiat? Dan walaupun kita sepi sendiri dalam kamar sendiri, jangan merasa aman. Allah mengawasi. Allah bersama kita. Hingga Allah ingatkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun kau sembunyikan apa yang ada dalam jiwamu atau kau tampakkan itu dosa, pasti Allah menghisabmu. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah di langkah-langkah syaitan yang akan membawamu pada kehancuran, pada kesesatan. Seperti yang Allah peringatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dalam surat Al-Baqarah 166. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh dia adalah musuh kalian yang nyata. Sadarlah ikhwa fila barakallahu fikum, ketika kita sedang menggunakan media sosial, ya, baik itu HP, handphone ataupun Android dan yang semisalnya, hati-hatilah dari tipu daya syaitan. Dan ingatlah akan firman Allah ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat firman Allah Ta'ala ini. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh atas kalian ada malaikat yang selalu menjaga kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang Allah utus untuk mencatat, menulis semua apa yang kalian perbuat, yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian lakukan, semua dicatat. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu mereka selalu mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah sebutkan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang baik berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sungguh orang-orang yang durhaka ada dalam neraka jahim. Hati-hati kita dalam mengoperasikan ya, HP kita, tablet kita, atau Android kita, atau laptop kita, atau komputer kita. Jangan kita klik yang akan membuka peluang maksiat. Ingat, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati. Gampang tergoda. Dan syahwat ini, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. jiwa manusia cenderung pada perkara yang jelek. Kita tidak membuka situs-situs jelek, gambar-gambar jelek pun kadang muncul promosi iklan yang jelek. Tanpa disadari. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, setan mudah untuk menjebak kita. Apalagi anak-anak muda, usia remaja, saat ingin tahunya sangat besar. Emosinya meluap-luap, ya, syahwatnya ya, memuncak. Saat puber, ya, sedang menginjak masa puber, ini sungguh amat sangat berbahaya. Ya. Berbahaya dari jebakan setan. Maka kita pun orang tua tidak aman, apalagi mereka. Karena sungguh ikhobar kalau fikum, setan pintar sekali. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan menggunakan beberapa langkah untuk menyesatkan manusia. Dia punya target setan. Pertama, bagaimana orang itu kufur atau syirik. Kalau engkau tidak bisa diajak pada kekufuran, kesyirikan, dia akan ajak engkau pada kebid'ahan. Kalau engkau ahlus sunnah tak bisa bid'ah, diajak dosa besar. Serta-merta engkau melakukan dosa besar mungkin tak bisa. Setan tak putus asa. Diajak pada dosa kecil. Apa dosa kecil? Mungkin dosa yang remeh. Lihat gambar. Ternyata buka Facebook ada gambar temannya. Oh dulu teman sekolahnya. Oh dulu begini. Terus. Ya mulai nyambung. Mulai. Awalnya. Ya baru tahu nomor. Setan munculkan rasa ingin tahu kabar. Sekedar tanya kabar. Sudah sampai tingkatan tanya kabar, sudah ngerti kabarnya. Oh ternyata dia sudah menjanda. Oh dia juga sudah jadi duda. Muncul lagi. Kalau begitu, balikan saja kembali seperti dulu. Nah ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Kemudian ketika sudah kenal, setan pinter. Lebih dari itu, sering komunikasi, SMS-an. Tak puas sesekali teleponan. Tak puas janjian. Terus sampai akhirnya terjadi perselingkuhan. Perzinahan. Dan tidak aman orang yang pakai hijab. Kemudian dia pasti selamat. Bisa terjadi. Dan sudah terjadi. Ya, dengan tetangga. Yang dekat dengan tetangga jauh. Ini khabar kalau fikup langkah-langkah syaitan. Dari dosa kecil dibawa dosa besar. Dan sungguh. Peluang dosa banyak. Maka hati-hati dari langkah-langkah setan. Yang ketiga, kalau kita menggunakan media sosial, alokasikan waktu dan penentuan target. Tidak usah kita los. Yang tidak perlu kita buka. Terus kita cari. Yang sebenarnya kita tidak perlu. Untuk kita mencari-cari. Apa yang kita perlukan? Ya sudah, sekedar yang kita perlukan. Kalau memang kita ingin mendengar audio kajian taklim ataupun faedah, cari yang faedahnya, yang lain jangan didengar, jangan dibuka. Ingat, waktu kita amat sempit. Seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, waktu seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakan dalam perkara yang bermanfaat, dia akan memotong kita. Dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar kita ini menggunakan waktu sebaik mungkin. Seperti yang sudah kami sampaikan, ya. Iqtanim khamsa qabla ala khumsin, gunakan 5 kesempatan yang Allah berikan, gunakan 5 nikmat yang Allah berikan sebelum datang 5 perkara. Termasuk adalah gunakan waktu sebaik mungkin, waktu luang kita dalam hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa Allah akan minta tanggung jawab. Di akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Bainama tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in." Belum bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Allah taala, Allah tanya 4 perkara. Yang pertama ditanya an umrihi, tentang umur atau waktu. Untuk apa engkau habiskan? Terus yang keempat, pertimbangkan akibat perbuatan yang kita lakukan dengan HP itu, dengan tablet itu, dengan Android itu. Coba pertimbangkan akibatnya. manfaat madarat, ya, maslahat mafsadat, pertimbangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, iyyakum wadh-dhunub shaghira wa kabira, kalian hati-hati dari dosa yang kecil maupun yang besar. Bahkan dalam hadis yang lain, iyyakum wa muhaqqiratidh dhunub, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kecil. Seperti apa dosa yang kecil? Mungkin seperti kita melihat sesuatu yang enggak pantas. Lihat wanita yang bukan mahram, atau wanita lihat laki-laki yang bukan mahram. Ya. Itu termasuk perbuatan dosa dan dikatakan dalam hadis, al-ainani tazniyan zinahuma an-nadhar. Mata itu berzina. Zinanya mata itu memandang. Laki-laki memandang wanita, wanita memandang laki-laki, ya, yang bukan pada tempatnya, yang tidak halal baginya. Apa ada memandang yang halal? Ada suami memandang istrinya, halal. Tapi kalau ada orang memandang istri orang, halal apa enggak? Enggak halal. Begitupun ikhwan memandang akhwat kalau nazar, sekali itu waktu nazar dan butuhan darurat atau karena syariat, bimbingan syariat, tidak mengapa. Tapi kalau nazar tiap hari, dosa. Tiap hari nazar. Nazar siapa? Iya, semua yang ada di situ. Ya, di media itu. Hati-hati ya barakallahu fikum. Ingat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada kita, wa kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan wahai nabi kepada mukminin agar tundukkan pandangan mereka, pelihara kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perlakukan. Begitupun kata Allah dalam firman-Nya berikutnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim wa yaghfadna furujahun, dan katakan kepada wanita mukminat, tundukkanlah pandangan mereka, pelihara kemaluannya. Lihat ya fil barakallahu fikum. Ini sulit untuk kita lakukan, menundukkan pandangan tidak lihat. Sementara di tangan kita itu alat. Ya fil barakallahu fikum, kita banyak-banyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena sungguh sulit kita menghindari. Ya. Makanya ketika dulu ada seorang ustadz dari mereka yang ya suka tampil di televisi, ditanya, bagaimana ustadz kalau kita perempuan lihat ya laki-laki atau ustadz, ya itu hukumnya bagaimana? Kan sama saja kalau lihat langsung dan lihat gambar, sama saja, tidak boleh. Bagaimana solusinya? Katanya TV-nya dicadari. TV-nya dicadari. Dipakai cadar TV-nya biar enggak kelihatan. Lebih aman dengar radio. Ya, enggak lihat siapa yang ngisi, kayak apa wajahnya, aman. Nah, kalau televisi enggak mungkin ditutupin. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Hati-hati kita juga ketika kita ya menggunakan media sosial di tangan kita. Internet, ya, membuka internet atau membuka Telegram dan sebagainya. Kadang muncul ya promosi-promosi, iklan-iklan yang tak betul. Dan itu kebanyakan adalah tampilan wanita yang mengundang syahwat laki-laki dan laki-laki yang menggoda syahwat wanita. Jangan dikira cuma laki-laki yang tergoda wanita, sama wanita juga bisa tergoda laki-laki. Buktinya kisah Nabi Yusuf, yang tergoda siapa? Yang tergila-gila kepada Yusuf siapa? Wanitanya. Nabi Yusuf lari menghindar, dikejarnya. Ya. Itu maka ya barakallahu fikum, hati-hati ya dengan media ini. Pertimbangkan akibat ya perbuatan kita. Maslahat ya, madarat, manfaat, madarat, maslahat dan mafsadat, pertimbangkan. Terus yang kelimanya, hendaknya menghindari hal-hal yang mengundang syahwat. Hindari hal-hal yang mengundang syahwat. Ya, berasik-asik memandang ya, perkara yang mengundang syahwat. Dengan cara bagaimana? Jangan buka situs-situs porno, gambar-gambar atau video porno. Dan ini banyak ditayangkan, ditampilkan, dipromosikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Ya. Imam Abu Hazim mengingatkan kepada kita yang maknanya kurang lebih, jangan engkau dekat-dekat dengan api yang berkobar. Sebab kalau engkau dekat dengan ia, kalau enggak kesambar apinya, kena asapnya dan itu sudah ya, mengena dirimu akibatnya. Dia akan kalau dekat kita kena asapnya dan bisa kesambar apinya. Sehingga hawa nafsu jangan kau ikuti. Fitnah hindari. Hal-hal yang mengundang syahwat hindari. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang artinya sempurnanya Islam seseorang itu adalah ketika ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tak perlu. Makanya saya sampaikan pada orang tua, aba ummahat, apa perlunya anak kita dengan HP sih? Kalau dia mau main game, sudah main sama temanmu sana di lapangan, lebih selamat. Ya? Daripada harus bermain game, satu, matanya akan rusak karena pancaran cahaya. Anak-anak melihat dekat, asik, begitu terus dalam waktu yang lama, mata rusak. Akalnya rusak karena terpengaruh mindsetnya, pola pikirnya dengan permainan itu. Dan hatinya tergoda terus, ingin terus dengannya, sulit berpisah, asik. Sehingga kapan ada kesempatan HP-nya ditaruh, ambil main lagi. Kapan lihat ada nganggur, ambil main lagi. Begitu enggak? Nah ini berbahaya. Karena apa? Anak belum tahu sisi mudharat dan manfaatnya. Sehingga orang tua perhatikan. Ya, tidak ada manfaat buat anak-anak kita. Jangan kasih. Dan kita sendiri pakai HP kan? Satu, telepon, dua, SMS. Atau mungkin kita untuk menerima ya, kiriman dari ikhwah saudara kita. Audio, rekaman, dan yang lainnya. Kalau dipakai untuk hal yang bermanfaat, sekali lagi, ada manfaatnya. Tapi yang tidak memberi manfaat, tinggalkan. Inilah makanya kata Rasulullah SAW, termasuk sempurnanya Islam seseorang, tinggalkan yang tidak perlu. Dan karena di situ banyak juga audio-audio yang lain, atau artikel-artikel lain yang diposting di situ, ya, kita jangan buka. Jangan buka yang nantinya akan membuat rancu pemikiran kita. Yang keenam, ya, hendaknya selalu tundukkan pandangan. Seperti ayat tadi kita bacakan, karena dengan kita menundukkan pandangan menghindari hal-hal yang jelek akan membuat jiwa kita ini bersih. Ingat, pandangan ini adalah jendelanya hati. Diingatkan bahwasanya an-nadratu sahmun mas'mumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Jangan engkau racuni hatimu dengan pandanganmu. Dan tundukkan pandanganmu ketika hatimu menyuruhmu memandang sesuatu yang haram. Memang memandang satu kali rezeki, tapi kalau terus-terus tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti. Ya, hingga nanti dari kiamat kita akan ditanya oleh Allah seluruh anggota tubuh kita dan akan bicara masing-masing anggota tubuh kita. Lihat dalam surat Yasin Allah sampaikan al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu Allah kunci mulut manusia. Kemudian tangannya bicara, kaki menjadi saksi baginya. Ketika Allah hisab kita, Mulut ini bisa mengelak, bisa bicara lain, bisa dusta. Dan ketika Allah perintahkan kulit bicara, tangan bicara, semua anggota tubuh bicara, tak bisa lagi mulut mengelak. Bertanya, kenapa kau bicara begitu? Kulitnya menjawab, ya, antakanallah. Karena Allah telah memberikan karunia aku bicara-bicara seperti yang ia rasakan selama hidupnya. Tangan pun begitu bicara, kaki jadi saksinya, hati-hati. Barakallahu fikum. Naam, maka mungkin alangkah bagusnya kalau kita renungkan ucapan seorang ulama Ibrahim bin Adam. Ketika datang seorang ahli maksiat meminta nasihat, apa katanya, ya imam atau wahai guru, adakah orang yang jahat macam saya ini kejahatannya bisa taubat, diterima taubatku? Iya. Kalau kau benar taubat, Allah menerima taubatmu. Lalu bagaimana caranya? Kalau begitu kau ingin taubat, maka perhatikan baik nasihatku ini. Di antara nasihat beliau, pertama, bila engkau ingin kembali mengulang maksiatmu, tolong cari tempat yang Allah tidak melihatmu. Di mana? Cari tempat yang Allah tidak melihatmu. Adakah tempat yang Allah tidak melihat? Tidak ada. Yang kedua, kalau kau ingin mengulang maksiatmu, ya, jangan kau lakukan di bumi Allah. Cari bumi lain. Di mana? Di luar Palembang. Di Palembang bumi Allah, berarti di Jambi bukan. Sama lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah di langit di bumi. Lah kau mau di mana? Enggak ada tempat. Yang ketiga, kalau engkau ingin maksiat kembali kepada Allah, jangan menggunakan rizki yang Allah berikan padamu. Kalau matamu ingin maksiat, tutup matamu, jangan pakai. Kalau telingamu ingin maksiat, tutup, jangan pakai matamu, jangan pakai telingamu. Kalau tanganmu ingin maksiat, usir, tahan, jangan pakai tanganmu. Bisa enggak kira-kira? Sehingga ini orang setelah berlalu, datang, wahai guru, benar nasihatmu. Aku tak lagi bisa melakukan kembali maksiat itu. Karena Allah selalu melihat diriku, dan tak ada tempat selain bumi Allah yang aku pijak ini. Dia menjadi orang yang baik, sadar. Kemudian ya barakallahu fikum, yang ketujuh, ketika kita menggunakan media sosial ini, hendaknya bersikap hati-hati, teliti. Karena apa? Yang kita lihat, yang kita ucapkan atau yang kita tuliskan, ada kan bahasa lisan, bahasa tulisan, itu semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satupun lafaz yang kau ucapkan, melainkan ada di sisimu raqibun atid. Malaikat yang terus mengawasimu dan mencatat amalanmu, ucapanmu. Hati-hati kau telpon, dengan siapa kau telpon, bagaimana engkau menelpon. Ya? Begitu pun yang kau tulis, hati-hati apa yang kau tulis. Ya, semua akan dicatat sebagai bentuk amalanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan dosa dia ketika ia menceritakan, membicarakan semua apa yang didengar. Dia beritakan semua yang didengar. Dan sering berita yang ditanjangkan, yang di, ya, beritakan di dalam media sosial itu, banyak berita-berita yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Alias berita dusta atau istilah berita hoak. Ya. Berita yang dusta, yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Maka jangan kita memosting gampang, ya, menukil kirim. Tabayun dulu, cek dulu. Ya. Kecuali yang sudah jelas itu adalah ilmiah, ya, hujah, kirim faedah buat saudara kita. Tapi yang tidak ada di situ hujah, tidak ada faedah, hati-hati. Berita-berita yang tak jelas. Makanya Allah sebutnya dalam Al-Quran, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadullahu 'alaikum wa rahmatuhu latabatu mushaitan illa qalila. An-Nisa ayat 83. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, dan ketika datang menyebar berita pada mereka, baik mengenai perkara yang aman ataupun kekhawatiran, ketakutan, terus segera mereka menyebarkan berita-berita itu. Andaikan itu berita dikembalikan kepada Rasul terlebih dahulu, atau kepada ulil amri, para ulama di antara mereka, tentulah orang-orang yang berilmu akan bisa mengambil istinbat faedah, ya, hikmah darinya. Jangan kita ikut menyebarkan tanpa kita ada alasan, ada yang ilmu padanya. Dan Allah katakan, walau la fadlullah alaikum, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, warahmatu, dan kalau bukan karena rahmat Allah, latabaktumus syaitan, pasti kalian semua akan ikuti syaitan, illa qalila, kecuali sedikit saja. Maka hati-hati kita dalam, ya, menggunakan media sosial atau internet yang semisalnya, dari fitnahnya, telitilah. Baik berita yang kita baca, berita yang kita akan kirim, ya, berita-berita yang ada, teliti, hati-hati kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, juga hati-hati kita dalam mengemukakan pendapat, mengomentari, ya. Hati-hati, ini zaman fitnah. Sungguh banyak sekali ikhwah terjerumus ke dalam kata-kata cacian, cemoohan yang tidak pantas diberikan kepada orang yang jelas-jelas dulu adalah gurunya. Dan itu berita jelas dusta, tidak ada pada orang yang dituduhnya. Hanya terkena syubhat fanatik pada seseorang, mengikuti syahwatnya. Hati-hati, ini adalah kedustaan yang besar. Hati-hati kita, ya, dari berita yang kita dengar. Karena sungguh ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, di antaranya kila wa qal, ya, yaitu berita kita nukil ucapan, kemudian kita beritakan katanya, ini dibenci, enggak boleh kita sembarang menukil berita dan sembarang menyampaikan berita tanpa ada kehati-hatian. Sehingga dalam poin yang ke-7 tadi, kita harus teliti dengan apa yang diucapkan, teliti dengan apa yang kita dengar, teliti dengan apa yang kita bicarakan, yang kita ceritakan, yang kita beritakan, teliti dulu. Karena dalam, ya, media sosial, kita juga tidak tahu siapa yang menulis, siapa yang ngirim berita. Dan banyak orang-orang yang gak bertanggung jawab. Banyak orang-orang kafir yang memang sengaja adu domba, agar muslimin dengan saudara yang sama muslim terus dibikin, ya, gesekan, pertengkaran, perselisihan, adu domba. Jangan kita ikut dalam kancah itu, dalam perkara itu. Kemudian kami nasihatkan juga yang berikutnya adalah agar bersikap proporsional dalam mengungkapkan sesuatu. Jelas data-datanya, jelas alasannya, hujahnya. Karena apa yang kita lakukan akan diminta tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting yang ke-10, senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Hingga ketika kita menggunakan alat itu, media sosial, baik itu Android, tablet, atau komputer, laptop, dan semisalnya, kita merasa diawasi Allah. Sehingga ketika kita akan membuka sesuatu, ingat, bersama kita Allah mengawasi selalu gerak-gerik kita. Dan tak ada orang di sekitar kita memang, tapi Allah melihat kita, melihat perbuatan kita. Ingat firman Allah dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan, mematikan kalian manusia, kami catat semua apa yang kalian lakukan selama di dunia, apa yang kalian perbuat. Ingat Allah mengawasi kita. Dan di samping kita ada malaikat, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang terus mencatat amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kau perbuat. Sehingga ya barakallahu fikum, ketika seorang merasa diawasi Allah, dia akan menjaga diri dari perkara yang Allah murkai. Dia hindari. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ya, yang berikutnya, kalaupun kita ingin memberikan ya artikel atau makalah, berpartisipasilah menyajikan konten yang bermanfaat. Baik itu mengenai ilmu agama, atau mengenai kesehatan, atau mengenai resep masakan. Kalau memang itu ada manfaatnya, ya mungkin silakan. Jangan ya justru menyebarkan fitnah. Ya, sehingga memperkeruh fitnah. Jangan. Hati-hati. Dan yang terakhir kami nasihatkan supaya bisa mengingkari hal-hal yang dipandang sebagai kemungkaran. Kalau ada didapatkan di situ tulisan-tulisan yang keliru, yang salah, atau menebar syubhat, kalau bisa bantah-bantah syubhat. Ingkari kemungkaran yang ada. Beri nasihat semampu kita. Dan lebih aman lagi kalau memang kita membatasi diri. Ya, tidak terus larut asik dengan media-media sosial yang ada. Karena semakin hari semakin canggih media sosial, dan semakin hari semakin banyak yang ya dimasukkan di dalamnya. Karena yang produk juga bukan orang kita. Itu kebanyakan ada produk-produk orang-orang non-muslim. Otomatis nadanya nyanyi semua, musik semua. Ya. Dan di situ sudah ada disiapkan segala macam sarana. Ini yang seperti kami sampaikan tadi. Ya, dampak dari modernisasi untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala lebih mudah sekarang. Dulu orang mau nonton film harus datang ke bioskop, antri, beli tiket, duduk lama. Sekarang mau pilih film apa, tinggal klik, klik, klik, klik, klik. Ya. Dan kalau orang tua tidak kontrol kepada anak, berbahaya. Dia klik film-film yang tak bagus. Tidak perlu datang di bioskop. Bioskop gak laku sekarang. Mau tonton yang bagaimana, tinggal klik. Mau buka apa, berita apa. Masya Allah. Inilah dampak modernisasi yang harus kita awasi. Keburukannya. Karena itu racun. Ingat, yang kita pandang itu akan meracuni hati. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mata ini jendelanya hati. Dan antum kalau pagi hari ketika membuka jendela rumah, begitu jendela dibuka, maka akan cepat udara dari luar masuk ke dalam. Betul? Begitupun ketika mata kita tertuju pada pandangan wanita yang bukan halal kita pandang dia, maka secepat setan akan masuk, menghembuskan syahwat, dan tergodalah hati. Itulah racunnya. Kayak orang kena panah beracun segera. Ya. Dan kalaupun mata sudah tidak lihat, hatinya masih terkena akibat racunnya. Sehingga hati yang sakit jadinya. Hati yang menderita. Hati protes kepada mata. Gara-gara engkau mata, aku jadi sakit ini. Ya, sakit apa? Ngebayangin. Ya, sedangkan mata gak ngeliat lagi. Dan mata nyalakan hati, kamu yang nyuruh. Ya, kenapa kamu suruh aku melihat? Mau nunduk, suruh lihat lagi. Hati nyuruh katanya. Maka ihbarakallahu fikum, antum lihat pertentangan hati dan mata. Dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita kadang-kadang senyum lihat, Masya Allah, astagfirullah. Ya. Kita secara fitrah, hati manusia, hati orang yang beriman, itu akan menjadi barometer ini maksiat atau ini bukan maksiat. Hati ini akan memberi rambu-rambu, sinyal-sinyal. Karena apa kata Rasulullah SAW, albirru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sadrika, yang namanya kebaikan itu akhlak yang mulia, husnul khuluq. Sedangkan dosa itu kata Rasulullah SAW adalah mahaka fi sadrika, apa yang membuat ragu dan membuat tidak tenang di hatimu, dan engkau malu kalau orang lihat padamu. Nah, lihat, kalau orang mukmin di hatinya ada iman, begitu ada sesuatu yang melintas dan tidak pantas dipandang, dia akan tundukkan pandangan. Dan kalaupun lihat enggak sengaja, itu rezeki. Ya, nadratul ula lak. Pandangan pertama bagimu, tapi yang kedua, ketiga tanggung jawabmu. Ya? Tapi jangan beralasan, kata ustaz kan pertama rezeki dia dari awal sampai akhir hilang di jalan. Jauh sampai paham betul. Nah, lah kalau di HP-mu diperhatikan terus ya bahaya, dosanya terus, itu yang berbahaya. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, rambu-rambu yang seperti ini kami nasihatkan, bukan berarti kami selamat, kami juga ingin selamat seperti antum, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah. Karena sungguh kita tidak ingin kalau hati kita ini terus dinodai dengan dosa. Ingat firman Allah, kalla balrana, ya, ketahuilah akan jadi titik hitam fi kulubihim, ya, makanu yaksibun, apa yang kita lakukan akan titik hitam dalam hati kita ini, ya, akan jadi titik hitam dosa yang kita perbuat. Kalau terus dibiarkan tertutup hati dengan dosa, maka diingatkan oleh Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub, kau hati-hati dosa-dosa yang remeh, yang sepele. Ingat gunung yang besar itu ada tidak lain dari debu-debu halus. Ya. Maka Allah ingatkan tadi, kala barona ala qulubihim makanu yaktibun. Jadi titik hitam dosa dalam hati. Kalau terus maksiat hari-hari, lihat maksiat terus, wa'iyadzubillah ikhwah, akan menjadi gunung. Kalau sudah tertutup dosa hati kita, jadilah gelap, tidak ada cahaya. Makanya ini yang membuat susah menghafal, membuat susah kita mendapat ilmu. Insyaallah sampai di sini dulu ikhwan nasihat kita pada kesempatan sore ini berkenaan dengan tanggung jawab orang tua untuk membimbing anak-anak bagaimana dalam berinteraksi dengan media sosial yang ada. Ini rambu-rambunya, tolong diperhatikan supaya kita bisa bimbing mereka, kalaupun mereka memang harus memakai dengan cara yang benar, untuk yang benar, agar mendapatkan manfaat yang benar. Barakallahu fikum. Adapun yang benar ini dari Allah, mari kita ikuti. Kalau ada keliru dan salah, kami bertaubat pada Allah Ta'ala. Mohon untuk kita saling mengingatkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.